warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikram rukun Islam. Ya, bukan rukun Islam. Syarat sahnya salat sesuai dengan yang disebutkan di dalam Al-Fiqhu Al-Muyassar. Syarat-syarat sah. Islam, yang pertama Islam tidak sah dari seseorang yang tidak sah sholat dari seseorang yang kafir. Yang dua, batal tidak sah dari seseorang Islam dan dia tidak terkena beban syariat. Yang ketiga, balik. Tidak wajib bagi anak kecil sampai balik. Tidak wajib bagi anak kecil sampai balik. Jika dia berusia 7 tahun, tinggalkanlah untuk sholat. Dan jika dia berusia 10 tahun, boleh pukuli jika dia tidak sholat. Gue dipukuli. Wah, ngeri sekali pukuli. Ya, kalau usia berapa? Usia 10 tahun. Jangan dipukuli, sakit-sakit kalau dipukuli. Pukul sama dipukul itu yang terdengar telinga tuh beda maknanya. Pukul itu habis-habisan itu. Pukulnya itu pukul yang mendidih, ya. Memang pukulan yang membuat dia jera, tidak pukulan yang biasa-biasa, pukulan yang terasa, namun tidak memudaratkan. Sudah, sampai situ? Lima. Sampai situ? Yang lima, empat. Suci dari dua hadas jika mampu. Lima, masuk ke waktu. Oke. Lanjut. Syarat-syarat sah sholat. Satu, Islam. Sholat tidak sah bagi seseorang yang kafir. Dua, berakal. Sholat tidak sah bagi seseorang yang gila karena dia tidak terkena beban syariat. Tiga, balik. Sholat tidak wajib bagi anak kecil sampai dia balik. Namun jika dia berusia 7 tahun, dia diperintahkan sholat. Dan jika dia berusia 10 tahun, dia boleh dipukul jika dia tidak sholat. 4. Suci dari dua hadas jika mampu. 5. Masuknya waktu. 6. Menutup aurat dengan sesuatu yang tidak menampakkan bentuk tubuhnya. Dan jika mampu. 7. Menjauhi najis pada tubuh. Pakaian dan tempat sholat sesuai dengan kemampuan. 8. Menghadap kiblat jika mampu. 9. Berniat tidak boleh, tidak ada dan niat tempatnya di hati. Maknanya yang benar adalah bertekad melakukan sesuatu dan tidak disyariatkan melafalkannya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melakukan dan tidak mendapatkan, tidak terdapat dari para sahabat mereka melakukan hal itu. Syarat-syarat sahnya sholat. 1. Islam, sholat tidak sah dari seorang yang kafir. 2. Berakal, sholat tidak sah dari seorang yang gila karena dia tidak terkena pemucaya. 3. Malik, tidak wajib bagi anak kecil, sholat tidak wajib untuk anak kecil sampai dia balik. Namun apabila usia 7 tahun diperintahkan untuknya sholat, dan apabila dia berusia 10 tahun boleh dipukul jika dia tidak sholat. Pukul ya, jangan dipukul ya. Ini suci dari dua adat. 5. Maksudnya waktu. 6. Menutup aurat jika mampu dan dengan sesuatu apapun yang tidak menampakkan bentuk tubuhnya. 7. Menjauhi najis pada tubuh, pakaian, dan tempat sholat sesuai dengan kemampuan. 8. Menghadap kiblat. 9. Niat dan tidak boleh tidak ada, dan niat tempatnya di hati. Pengerti makna yang benar adalah bertekad melakukan sesuatu dan tidak disyariatkan melakukan niat karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengerjakannya, dan tidak terdapat dari para sahabat mereka melakukan hal itu. Hadis. Telat ya. Barakallahu fikum jami'an. Kita lanjutkan pelajaran kita. Masuk kita dalam pembahasan hadis yang ke atasi asyar. Pelajaran yang ke-19. Inayatullahi wa hifdhuhu. Penjagaan Allah Subhanahu wa taala. An Abil Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Dari Abul Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Abul Abbas adalah Abdullah bin Abbas. Namanya adalah Abdullah. Nama ayahnya adalah Abbas. Kunyahnya Abul Abbas. Ya. Sama kayak nama ayahnya. Ya. Nama ayahnya Abbas, nama beliau Abdullah, kunyahnya Abul Abbas. Ya. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Apa hubungannya Abdullah bin Abbas dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam? Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam hubungannya dengan Abdullah bin Abbas apa? Kakak adik apa? Paman sama keponakan? Sepupu. Abdullah bin Abbas adalah sepupu Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Sepupu kecil Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam jauh lebih tua dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Bersamaan dengan itu mereka sepupu. Abbas, siapanya Rasulullah Abbas? Pamannya Rasulullah. Abbas dengan ayahnya Rasulullah, apa kaitannya? Adik kakak, ya, Abdullah dengan Abbas itu adik kakak. Abbas dengan Hamzah apa hubungannya? Sepupu. Abbas dengan Hamzah hubungannya sepupu? Hah? Adik kakak. Abbas dengan Ali bin Abi Thalib hubungannya apa? Siapa keponakan? Yakin. Abbasnya keponakan Ali. Ali jadi paman ya. Ali jadi paman, Abbas jadi keponakan. Keponakannya? Iya, keponakannya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma. Karena Abu Thalib dengan Abbas kakak adik. Kakek mereka satu. Kakek Rasulullah dengan kakeknya Abdullah bin Abbas satu. Siapa kakek mereka? Siapa kakek mereka? Hah? Abdul Muthalib ya, kakek mereka satu. Mereka ini dari Quraisy, keturunan terhormat di Mekkah, keturunan yang nasabnya sangat bagus, sangat mulia di Mekkah. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Habrul Ummah, beliau adalah Habrul Ummah. Tintanya umat ini. Bisa juga disebut Bahrul Ummah, lautan ilmu yang dimiliki oleh umat ini. Beliau termasuk dari ulama ussahabah. Beliaulah yang didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma faqqihhu fid-din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, pahamkanlah dia dalam urusan agama ini. Ya Allah, ajarkanlah dia ilmu tafsir. Doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung untuk Abdullah bin Abbas, dan benar adanya sesuai dengan yang didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menjadi alim min ulama'i sahabah, termasuk dari ulama'nya para sahabat. Padahal beliau masih kecil, banyak ulama senior, banyak sahabat-sahabat senior, namun disebabkan kegigihan beliau, derajat beliau terangkat ya, dengan ilmu yang beliau miliki. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Kita akan menyampaikan kisah Abdullah bin Abbas bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini. Yang ketika itu Abdullah bin Abbas tentunya masih gulam. Gulam itu masih anak-anak ya. Kalimat gulam itu masih anak-anak, belum balig kata-kata gulam itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah 40 ke atas ya. Sedangkan Abdullah bin Abbas masih dipanggil dengan sebutan gulam, menunjukkan masih sangat muda beliau. Masih sangat muda. Beliau mengingat ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada beliau ketika beliau masih kecil. Beliau hafal betul ajaran ini karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pengajaran ini ketika beliau masih sangat muda. Biasanya kalau pengajaran itu didapati oleh seseorang di usianya yang masih sangat belia, masih anak-anak, itu sangat mudah dihafal dan sulit untuk hilang. Kata para ulama, ta'allum at-ta'allumu 'inda as-sighar kan-naqshi 'inda al-hajar wa ta'allumu 'inda al-kibar kan-naqshi 'inda an-nahar. Indan nahar ya. Indan nahar ya. Inda an-nahar. Belajar di masa kecil itu sama seperti mengukir di atas batu. Ukirlah di atas batu itu, lama sekali hilangnya. Lama bertahun-tahun. Puluhan tahun enggak hilang-hilang kalau mengukir di atas batu. Wa ta'allum indal kibar, adapun belajar di masa tua ya, seperti mengukir di atas nahrun ya. Apa bahasa Arabnya sungai? Nahrun ya. Bukan indan nahar, bukan. Kalau nahar itu siang. Nahar ya, nahar itu artinya sungai. Seperti mengukir di atas sungai. Cobalah mengukir di atas sungai. susahnya minta ampun, ya. Ada pasir di situ, di dalam sungai itu, ukirlah. Buatlah nama antum, siapa mungkin? Muhammad, ya mudah sekali, langsung hilang. Ya begitulah perumpamaan belajar di masa tua. Bukan berarti enggak boleh belajar kalau sudah tua, atau sudahlah, enggak mesti belajar kalau gitu, kak, sudah tua. Nanti lupa-lupa, enggak. Kewajiban belajar tetap ada di pundak kita walaupun kita sudah tua. Wajib belajar itu, ya. Kata Rasulullah SAW, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu agama itu wajib bagi setiap muslim. Itu. Walaupun sudah tua, walaupun sudah tua. Minal mahba, minal apa kata Al-Imam Ahmad ketika ditanya, sampai kapan engkau akan megang pena terus ini? Ya, minal mahdi ilal lahdi. Minal mahdi ilal lahdi. Dari buayan ketika lahir sampai lahat. Sampai menuju liang lahat. Sampai meninggal dunia terus belajar. Karena yang namanya belajar itu merupakan kewajiban kita. Loh, kalau enggak paham gimana? Enggak apa-apa. Ya, enggak paham enggak apa-apa. Gara-gara enggak paham enggak datang. Gara-gara enggak paham enggak ikut taklim, enggak ikut belajar. Tidak. Yang perlu kita tanamkan di hati kita, belajar ini wajib. Kewajiban kita belajar itu. Walaupun enggak paham, walaupun enggak paham. Bisa bertanya, ya. Bisa bertanya kepada kawan yang paham, minta bantu penjelasan. Bisa bertanya kepada ustadznya langsung. Intinya belajar itu wajib, ya, bagi setiap muslim. Dari kita lahir sampai kita meninggal dunia. Karena banyak dari amalan-amalan ini yang perlu kita pelajari, masyaallah ahibba barakallahu fikum. Yang tidak bisa didapat kecuali dengan belajar. Seperti apa? Seperti tata cara sholat, tata cara wudu, ya, tata cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar, dengan makhraj yang benar, huruf la di mana, huruf o di mana, huruf bo di mana, huruf sa di mana, ya, sesuai dengan letak-letaknya. Demikian pula sebelum itu yang paling penting, ilmu tauhid. Bagaimana seorang hamba mengesakan Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana seorang hamba mengetahui kesyirikan, jenis-jenis kesyirikan? Bagaimana seorang hamba agar tidak terjatuh ke dalam kesyirikan? Demikian pula ilmu muamalah. Bagaimana seorang hamba agar tidak terjatuh ke dalam perbuatan riba? Bagaimana seorang hamba agar tidak terjatuh ke dalam perbuatan dosa? Penting sekali belajar ini. Dan itu tidak didapat kecuali dengan belajar. Itu tidak bisa didapat dengan cara mimpi. Ya. Seperti sebagian orang, udah belajar ini. Ibadah aja terus. Ya. Ibadah terus. Ya. Mengesampingkan talabul ilm. Tidak boleh seperti itu. Bahkan talabul ilm itu bagian dari ibadah. Talabul ilm itu bagian dari ibadah. Tidak bisa dipisahkan antara talabul ilm dengan ibadah. Karena ibadah itu sudah kita ketahui definisinya. Setiap yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Dan Rasulullah SAW menyebutkan itu kewajiban kita. Menunjukkan itu adalah perkara yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Berarti itu bagian dari ibadah. Ya, bagian dari ibadah. Tidak bisa seseorang mengatakan sudah. Sholat aja terus, puasa terus, nanti ilmunya akan datang lewat mimpi. Gak bisa. Ilmu itu gak bisa datang lewat mimpi. Dengan belajar ilmu itu. Ya. Dengan belajar. Innamal ilmu bita'allum. Ilmu itu didapat dengan belajar. Tidak akan bisa duduk santai kita di rumah, angkang kaki, memperbanyak sholat saja, memperbanyak puasa saja tanpa belajar. Ini tidak akan bisa didapat. Lihat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, bagaimana perjuangan beliau. Datang ke tempat sahabat, ya. Disebutkan dalam sirah-sirah tentang beliau ini, mendatangi salah seorang sahabat yang mengetahui hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian didapati rumahnya tertutup. Dia sedang kailulah, tidur siang. Apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Abbas? Nunggu di depan rumah. Nunggu di depan rumah, ya, tiduran. Taulah kalau di daerah sana itu hendaknya kita tahu. Ya. Biar bagi yang nggak tahu ya nggak apa-apa. Tapi ini sekedar memberitahu. Kalau di daerah-daerah Arab, itu yang daerah padang-padang pasir, itu kalau panas, panasnya betul-betul menyengat. Dan siang-siang itu biasanya angin. Ya. Angin itu sangat kencang. Kalau kita pakai peci ini bisa terbang peci kita. Kejer-kejeran sama peci kita. Ya. Saking kencangnya angin itu. Dan angin itu membawa debu. Membawa debu. Masya Allah. Masya Allah. Luar biasa. Tiduran di depan rumah salah seorang sahabat itu. Salah seorang sahabat itu kemudian membuka pintunya. Didapatilah Abdullah bin Abbas sedang tertidur. Wahai anak paman Rasulullah SAW. Kalau engkau memerintahkan orang lain untuk engkau utus datang kemari, kenapa engkau sendiri yang datang? Itulah beliau. Ya. Beliau ingin menampakkan bahwa ilmu itu didapat dengan perjuangan. Dengan perjuangan. Tidak bisa dengan mimpi. Tidak akan dapat dengan mimpi. Ya. Dengan perjuangan. Sahabat Rasulullah SAW. Sepupu Rasulullah SAW sendiri menyontohkan demikian. Kalaulah ilmu itu didapat dengan mimpi saja atau dengan turun-temurun, tentu dilakukan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabatnya, kepada Abu Bakar, kepada Abdullah bin Abbas, kepada anak-anaknya. Namun tidak ada yang seperti ini. Ilmu itu didapat dengan belajar, dengan bersusah payah, dengan perjuangan. Barakallahu fikum. Perhatikan Abdullah bin Abbas, sahabat yang mulia. Disebabkan ilmu yang beliau miliki, derajatnya terangkat di sisi Allah Subhanahu wa taala dan dikenang namanya sampai sekarang. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma mengisahkan kisah yang terjadi antara beliau dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masa kecilnya. Qala, kata Abdullah bin Abbas, kuntu khalfan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yauman. Pada suatu hari aku berada di belakang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yauman itu biasanya diterjemahkan dalam bahasa kita pada suatu hari. Kalau dia pakai alif lam, al-yauma, itu biasanya diterjemahkan dalam bahasa kita hari ini. Ini pada suatu hari Abdullah bin Abbas berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, dia berkata. Yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, ya gulam, wahai gulam, wahai anak, inni u'allimuka kalimatin, sesungguhnya aku ingin mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Ini kalimat yang sangat agung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, ihfazillaha yahfazka. Jagalah batasan-batasan Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Masya Allah. Bagaimana batasan-batasan Allah itu? Perintahnya dikerjakan, larangannya ditinggalkan. Kalau terjatuh ke dalam perbuatan dosa, segera bertobat. Jauhi perbuatan dosa tersebut. Niscaya Allah akan menjagamu. Siapa yang ingin dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka jagalah Allah. Bagaimana menjaga Allah? Jagalah batasan-batasannya. Ihfazillah tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, engkau akan dapati Allah di hadapan. Amamaka. Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan pertolongan kepadamu. Ketika engkau menjaga batasan-batasan Allah. Engkau kerjakan yang Allah perintahkan, engkau jauhi yang Allah larang. Itu akan menyebabkan engkau mendapatkan sekian banyak kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah akan menjagamu. Idza sa'alta fas'alillah, wahai anak, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila engkau meminta, mintalah kepada Allah. Apapun yang engkau inginkan, mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah, apabila engkau memohon pertolongan, mohonlah kepada Allah. Luar biasa. Anak yang masih kecil ditanamkan tauhid oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pingin apapun minta kepada Allah. Sandarkan hatimu kepada Allah. Sandarkan urusanmu kepada Allah. Jangan kau sandarkan kepada manusia. Allah zat yang maha kuat, zat yang maha kuasa atas segala sesuatu. Bersandarlah kepada Allah. Nah, insyaAllah. Ajaran Rasulullah SAW kepada anak kecil. Di sini memberikan faedah yang sangat berharga kepada kita bahwa anak itu di waktu kecilnya itulah dia diberi pendidikan yang seperti ini. Ditanamkan tauhid yang seperti ini. Ya. Jangan kita mengatakan, ayo dalam pelan-pelan aja. Jangan. Bahkan selagi dia masih kecil, tanamkan yang seperti ini, biar lengket. Ya. Jangan kita katakan, biar lamain terus. Mumpung masih kecil. Jangan. Dibiarkan main, keluyuran, kesana kesini. Tidak ditanamkan tauhid. Tidak ditanamkan akidah yang benar. Tidak ditanamkan akhlak yang baik kepada anak-anak. Biarkan main kemana-mana. Ketika ditegur, kenapa anaknya kok dibiarkan main kemana-mana? Tidak disuruh belajar, tidak diajarkan ajaran-ajaran Islam. Mumpung masih kecil lah. Mumpung masih kecil. Nanti sudah besar gimana? Mumpung masih besar. Ya kalau sudah besar, ya, tidak diberikan ajaran Islam, tidak diajarkan pendidikan yang baik, dia sudah bisa melawan kalau sudah besar itu, ya. Tapi kalau dari kecil ditanamkan pendidikan yang baik, ditanamkan pendidikan Islam, dia ngerti. Sudah besar dia teringat, masya Allah, dulu orang tua mengajarkan seperti ini, mengajarkan dengan pengajaran yang bagus. Dia ingat, dia berusaha mengamalkannya. Perhatikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa'lam annal ummata, ketahuilah. Ini mulai lebih serius dari yang tadi. Kenapa? Karena dengan kalimat i'lam. Kalimat i'lam itu menunjukkan yang setelahnya adalah perkara yang sangat penting yang harus engkau perhatikan. Yang harus diperhatikan dengan betul-betul. Ini lebih ditekankan dari yang tadi, yang sebelumnya. Ini nasihat yang berikutnya ini lebih ditekankan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datangkan dengan lafaz wa'lam, ketahuilah. Bahwasanya umat lawijtama'at, kalau mereka berkumpul, ala an yanfa'uka bisyai'in, ingin memberikan manfaat kepadamu dengan sesuatu. Lam yanfa'uka illa bisyai'in qad katabahu Allahu laka. Mereka tidak akan bisa memberikan manfaat kepadamu kecuali sesuatu yang telah Allah tentukan terhadap. Wa in ijtama'u, kalau mereka juga berkumpul, ala an yadurruka, ingin memudaratkanmu, lam yadurruka bisyai'in, mereka tidak akan bisa memudaratkanmu dengan sesuatu apapun kecuali bisyai'in qad katabahu Allah 'alaika, sesuatu yang telah Allah tentukan padamu. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf, pena-pena telah diangkat dan lembaran-lembaran telah kering. Artinya semuanya sudah ditentukan. Diajari takdir, anak masih kecil diajari takdir. Nah, enggak akan bisa kalau enggak dikehendaki oleh Allah. Apa yang ditentukan Allah pasti terjadi, nak. Apa yang tidak ditentukan Allah tidak akan terjadi. Diajari takdir, anak masih kecil diajari tentang al-imanu bitakdir, iman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, diajari seperti itu. Kalau ada orang yang ingin mencelakakanmu, tidak akan bisa mereka mencelakakanmu kecuali yang telah Allah tentukan. Begitu, masya Allah. Ya tidak, anak itu nak kalau lewat gelap-gelap hati-hati ada hantu, ada pocong. Lah, anak masih kecil lah diajari takut dengan hantu, dengan pocong. Mentalnya udah lemah duluan, anaknya masih kecil. Ya. Jadi kalau lewat gelap-gelap itu wah takut lah ada pocong. Itu ajaran yang keliru yang seperti itu, masyarul ahibah barakallahu fikum. Semestinya kita tanamkan akidah yang benar. Kita lanjutkan insyaallah di waktu mendatang poin hadis yang berikutnya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.